begitu sejuk tersimpa dalam hatiku. Pertemuan kita tak pernah ku bayang, tak selalu bergema di hari-hariku. Dan berbuat hati yang lama ku pendam, dan semua luka ini mencari. Kau biarkan jejak-jejak langkahku menuju beranda hatimu. Kau ulurkan kedua tanganmu ketika aku hampir terjatuh. Kau biarkan jejak-jejak langkahku.